Bagaimana pendapat Ustaz orang memakai memo pejabat untuk masuk ke sekolah favorit sehingga anak berprestasi tersingkirkan? Ini sama dengan sogok. Karena sogok sekarang macam-macam. Ada sogok dengan duit, ada sogok dengan jabatan, ada sogok dengan seks. Ada sogok. Tonton film Ainun Habibi. Ainun Habibi, bagaimana Habibi menghadapi perempuan menawarkan seks untuk mendapatkan. Ini sama saja. Anak itu tak pintar, tapi karena memo pejabat dimasukkan, tersingkir anak pintar. Tapi rupanya bak kata pepatah orang Melayu, kalau sabut naik ke atas, kalau batu tenggelam ke bawah. Anak pintar ni dimanapun sekolahnya tetap dia naik. Yang bongak ni dimanapun sekolah tetap jatuh. Tak bisa dia didongkrak. Tak ditengok asal sekolahnya di mana. Kalau memang batu tenggelam, kalau memang batu mulia, sikit aja digosok jadi. Tapi kalau batu gilingan, setengah mati gosoknya. Saya ditanya orang, Ustaz dulu sekolahnya pesantren mana? Kelas 1 Darul Arafah, kelas 2 Muallimin, kelas 3 Madrasah Aliyah Air Molek Nurul Falah Indragiri Hulu. Kalau pergi ke Air Molek, 3 sekolah, satu pun saya tak tamat, selesai. Sekarang 3-3 itu ngaku saya alumni. Alhamdulillah. Ustaz ini cerita sombong. Enggak. Hai kalian yang dulu menyingkirkan aku karena ada anak pejabat. Mana anak pejabat kalian itu sekarang? Mana? Anak bapak yang disingkirkan orang, sabar, rezeki tak berpintu, Allah akan naikkan derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Sikit-sikit aja dicarinya, tahu informasi, dikembangkan kepalanya. Kau boleh disingkirkan sekarang, tapi ada dia yang tak bisa disingkirkan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sedangkan engkau dua kali sudah kau berdosa menyingkirkan orang zalim. Ingat, di akhirat ittaqu zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kau mesti cari anak si bapak yang berprestasi, kau cari dia di akhirat. Na'uzubillah. Hidup ni tak usah menzalimi, menganiaya orang. Lurus-lurus saja kita, Allah akan bagi kebaikan insyaAllah. Mabruk, alfu mabruk. Mabruk, semoga kau dapat berkah. Alfu seribu. Mabruk, seribu berkah. Didoakannya saya dapat 1000 berkah. Saya balas, mudah-mudahan kau dapat 2000. Saya minta doa Ustaz, sebentar lagi saya ingin melaksanakan UAS, ujian akhir semester. Saya duduk di kelas 9, Aliyah. Saya ingin tanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang aksi teror yang belakangan ini terjadi? Namun di samping itu saya melihat berita TV Islamophobia, di samping mendiskriminasi Islam. Kalaulah yang membunuh itu orang Islam, mungkinkah dia membunuh polisi muazzin yang sedang berwudu, yang habis sholat doa, yang habis doa dalam keadaan berpuasa? Orang Islam apa yang memberani? Ini praktek kita langsung, tak usah kita bahas yang Surabaya jauh, yang Pekanbaru Riau. Orang Islam apa yang membunuh polisi Islam habis sholat doa, habis di masjid dalam keadaan berwudu, dalam keadaan puasa sunat? Karena dia memang tak putus puasa sunat. Orang Islam apa? Jadi kalau ada orang mengatakan ini Islam jahat, sekarang anak-anak pesantren pulang pakai cadar, bawa tas ransel, ditangkap, dianggap bom misinya itu. Alhamdulillah di Pekanbaru ini tak ada bom yang meletup. Bom baru sama bom lama tak meletup-meletup. Karena keinginan yang kuat. Putri bungsu saya 11 tahun masuk pondok pesantren, mudah-mudahan jadi anak yang solehah. Tapi masanya saya yang tak kuat berpisah Pak Ustaz. Bagaimana cara mengikhlaskannya agar hati ini bisa tenang Pak Ustaz? Mohon tipsnya Pak Ustaz. Bayangkan kalau dia tak di pesantren, ditahankan di rumah, ibu bisa menjaga dia hanya dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Habis itu ibu pun sibuk. Dia sekolah, diajak kawannya cabut, diajak ke mall, diajak ke karaoke, diajak jalan-jalan pakai mobil, kenalan sama laki-laki pakai. Pikirkan, mau aku sedih karena anak ini jauh, atau aku tak, saya ini tak perempuan, laki-laki tulen asli 100%. Resiko hidup saya tak terlalu banyak. beda anak laki-laki sama anak perempuan. Laki-laki ini bengkaknya paling di sini. Kalau perempuan tak perlu saya sebutkan. Tapi saya tetap diizinkan. Banyak orang menduga saya sekolah jauh-jauh karena keluarga banyak. Kami tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, cuman dua orang adik beradik. Mestinya orang tua tak mengizinkan jauh, tak boleh pergi jauh. Tapi saya tetap pergi jauh. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, tak balik. Jauh. Ini menangislah mata. Gara-gara anak di pesantren. Ibu kenapa menangis jauh, Pak Ustaz? Di mana? Di Rimbo Panjang. La ilaha illallah. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 10 tahun akan datang gara-gara dia, maaf, pezina, pecandu narkoba, rusak akhlaknya. Lebih baik nanti setelah dia kuat, setelah dia pokok kayu yang berakar ke bawah, berpucuk ke atas, maka ibu akan tersenyum melihat hasilnya insyaAllah. Tanamkan itu dalam kepala kita. Boleh tak wasiat kepada anak kandung? Wasiat wajibah kepada anak kandung non muslim murtad. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Orang Islam kalau sudah menyebut kata murtad, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Karena orang murtad ni bu, pak, bukan dikasih tanah. Jadi cocoknya orang murtad ni apa? Mau dikasih pula tanah. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda thalas. Halal darah orang muslim kalau melakukan 3. Pertama, an-nafsu bin nafsi. Kalau dia membunuh, itu pembunuh kemarin, kalau dia tak mati, itu dipancung mati. Yang kedua, as-sayyibu zani, berzina. Orang yang sudah menikah, punya anak, berzina dia, itu dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufaritu lil jamaah. Orang yang murtad, pancung kepalanya. Tapi bukan kita mancung dia, negara, ulil amri, khalifah yang mancung kepala dia. Maka kita, janganlah kita beri dia tanah. Mestinya dia dibunuh, dihukum pancung. Ini sudahlah tak dipancung, dikasih pula tanah. Tak ada hukuman sama dia. Dia mesti dihukum. Paling tidak hukuman emosional, hukuman keluarga. Saya mau menikah Ustaz, tapi disuruh tinggal di rumah mamak. Padahal saya mau tinggal di tempat lain. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya tak jelas ini laki-laki apa perempuan. Tapi kalau dia perempuan, perempuan setelah dia menikah maka dia ikut suaminya. Kalau sebelum itu harus jelas. Jangan setelah menikah baru, Ustaz, saya diajak suami saya pindah, tapi emak saya mengatakan tinggal di sini aja. Saya ikut suami apa ikut emak? Loh, dulu waktu kenalan ta'aruf bicaranya apa? Kenapa tak selesai? Jadi 2 tahun dulu kalian apa aja? Itulah kami waktu 2 tahun sebelum menikah ceritanya mie ayam sama bakso. Bilang sama dia, bang, aku ini disekolahkan emakku sampai S2. Nah, abang mau bawa aku kemana? Uang emakku sudah habis. Abang kan cuma modal kupinang kau dengan bismillah. Nah, jadi harus ada, kalau tidak nanti kacau. Nah, ini penting. Ini biasa orang ngasih amplop ini untuk minta sumbangan. Mau tanya Pak Ustaz, saya sholat baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sebelum Fatihah. Apakah sah sholat saya? Baca buku 799 tanya jawab sholat. Baca buku 99 tanya jawab sholat. Apa di situ? Doa-doa iftitah. Allahu Akbar kabira, ada. Wajah tu wajahia, ada. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ada. Itu doa iftitah. Tengok di buku 99. Ustaz mau jual buku, download gratis di internet. Saya baca Allahumma ba'id dari guru ngaji saya waktu SMP. Sekarang umur saya 54 tahun. Nama guru ngaji saya Ustaz Bakhtiar BA. Terima kasih Pak Ustaz. Mengalir berkah Pak Bakhtiar ini umurnya. Mengalir sampai sekarang, mengalir ke makam dia. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sebelumnya, jika pertanyaan saya kurang berkenan, adik kandung saya sekarang di pesantren di Dumai. Dia beserta santri pernah cerita bahwasanya pernah diberi makan rendang daging biawak. Apa hukum makan biawak, Pak Ustaz? Biawak itu haram. Biniawak yang tak haram. Biawak itu haram, kenapa? Karena dia binatang buas. Binatang buas haram. Jadi ada yang haram disebutkan dalam Quran. Urimat alaikumul maitatu, bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, babi. Walmunqaniqatu, walmauquzatu, walmutaraddiyatu, walnatiatu. Binatang tertanduk, binatang terjepit, binatang tertusuk, binatang yang wama akalas sabu'u, yang dimakan. Ada kijang diterkam oleh singa, belum sempat dipotong, mati. Maka disembelih. Atau binatang kambing tertabrak, mati. Itu haram. Datang orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Ustaz, ya, ini ada kambing ditabrak mobil, Pak Ustaz. Ya, boleh kami sembelih, Pak Ustaz? Ah, sembelih katanya, sembelih sebelum mati. Udah disembelihnya, tutup. Baru saya terpikir, kambing siapa? Awak pun terikut dengan suasana. Lupa bertanya kambing siapa. Jelas dulu. Adapun biawak ini masuk dalam binatang buas. Bertaring dan makanannya bangkai. Kenapa biawak di Arab itu boleh? Itu bukan biawak, itu namanya bob. Bob. Kalau mau menengok gambar bob, buka HP. Dah. Habis itu buka Google. Sudah. Udah buka Google, tulis itu dua huruf. Bob. Bot. Ba. Habis itu enter. Nah, itu dia gambar bob. Nah. HP yang belum bisa tulis Arab, belum masuk Islam. Nampak bob? Ah, itu dia gambar bob. Ah, itu dia bob. Namanya bob. Bob. Ini halal, tapi bukan biawak. Ini bob namanya. Hadisnya sahih. Sahabat itu bob. Bob. Makanannya lumut. Bob ini kalau dipotong maghrib, maghrib dipotong, subuh besok baru mati. Mau manjat dia gini. Di Kairo ada pasarnya. Kawan-kawan saya membeli bob tuh, dibeli, dipotong, di sup, masak sup. Setelah dimasak, nanti minyaknya naik ke atas. Minyaknya itu disendok, masukkan ke botol, dijual obat kuat. Saya tidak, saya tidak pernah jual. Nah, itulah minyak bob, kadal Mesir kata orang, kadal. Ada pasarnya, pasar bob. Nah, itu boleh. Mana dalilnya? Nabi diundang. Sampai di situ sahabat memasak bob. Ketika Nabi mau mencubit daging itu, apa kata sahabat? Innahu la babbun, itu bob ya Rasulullah. Nabi tak makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengandung makna bob halal. Seandainya Nabi menyuruh makanlah, berarti hadis qauli, makanlah. Seandainya Nabi ikut memakan, hadis fi'li, perbuatan. Nabi diam, hadis takriri. Tak menyuruh, tak melarang, tapi diam, menunjukkan dhab itu halal, boleh dimakan. Kenapa Nabi tak ikut makan? Karena tak biasa di kampung dia. Jadi ada suatu makanan yang kita tak terbiasa makannya, menengok tu geli kita. Ay. Termasuk dhab ni. Saya andai ada orang mengasih gulai dhab, enggak lah. Kecuali dia ngasih tahu sesudah kita makan. Udah kenyang? Itu biawak tadi Pak Ustaz. Pertanyaan terakhir, bagaimana hukum akikah anak lebih dari 7 hari? Buka kitab fikih sunnah, beli kitab fikih sunnah. Sayyid Sabiq, ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir. 7, tak bisa 7, 14, tak bisa 14, 21, tak bisa 21, tak usah tengok tanggal lagi. Buka buku 37 masalah populer tentang akikah setelah dewasa. Bapak ibu yang sudah 30-40 tahun belum akikah, nanti cari kambing. Maghrib, potong kambing. Habis maghrib ke isya, undang anak yatim, buka bersama sekaligus akikah. Tapi yang sudah 40 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Saya mohon maaf tak bisa datang karena nanti malam di air tiris. Andai di Pekanbaru datang saya. Tapi akikah saja, jangan pula minta potong rambut, ganti nama. Ada pula kelapa muda. Marhabayanun. Awak sangka cucu apa nenek tu duduk? Ala hadhiniyah al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Barik lana fi aradina, berikan berkah pada tanah milik kami ya Allah. Barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur kami ya Allah. Barik lana fi ulumina, berikan berkah ilmu yang sudah kau ajarkan pada kami ya Allah. Barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau titipkan pada kami sebagai amanah ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, berikan berkah pada rezeki yang melimpah ruah pada negeri ini ya Allah. Allahumma ja'al buldana baldatan thayyibatan wa rabban, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman dan Allah memberikan ampunan kepada kami. Allahumma inna nas'alukal huda, kami memohon hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berkecukupan. Allahumma ghnina bi halalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami. Wali man adharana, semua yang hadir di majlis ini keluar dalam keadaan diampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, kuatkan Islam, tolong kami ya Allah. Wahdulil kafarata wal musyrikin, binasakan orang-orang yang dengki kepada agamamu, kepada kaum muslimin saudara kami ya Allah. Allahumma ansur ikhwanan al mujahidin al mazlumin fi Falastin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina, warahingya, wa fi kulli makan, wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abna'ina wa liman sabaqana. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur saudara-saudara kami itu salah satu dari taman surga-Mu ya Allah. La taj'al quburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran, menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fisabilik, orang-orang yang berjihad di jalan-Mu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami menjadi pemimpin pelindung kami, padahal mereka tak sayang pada kami dan tak takut padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.